Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih pada adab yang ke-12, ikhwanifillah, yang merupakan akhir adab berhubungan dengan apa? Adab seorang alim bersama dengan dirinya, yaitu terhadap dirinya sendiri, bagaimana dia beradab. Diakhiri dengan permasalahan apa? Agar dia menyibukkan diri dengan apa? Dengan tasnif, dengan mengarang, mengumpulkan taib dan menyusun karangan. Cuman harus sebelum terjun pada masalah ini, dia memiliki keahlian taib. Sekarang kita lanjutkan pembacaan ta'liq dari Syekhina Abi Amr hafizahullah ta'ala berhubungan dengan apa? Hal-hal yang hendaknya diperhatikan oleh seorang penulis. Setelah kita ambil kemarin 3 hal, apa saja itu? Indak ya Zakaria. Yang pertama, hendaknya dia memiliki keahlian memang untuk menulis. Dan syarat utama ikhwanillah, selain dia menguasai materi, punya keahlian menulis, dalam artian dia biasa menyusun, dalam artian menyusun kalimat yang bagus, kalimat yang tidak menimbulkan makna bias, yaitu menimbulkan makna yang salah. Terus berarti lughah ya ikhwanillah di sini juga penting. Sebelum kita lanjutkan, lughah sangat penting ya ikhwanillah, karena lughah alat untuk kita bisa menyampaikan kepada manusia. Maka masing-masing ikhwanillah, hendaknya pergunakan bahasa yang Allah berikan kepada kita ini. Sebagian kita mampu berbahasa bagus, bahasa Jawa kromo maksudnya. Ya. Pergunakan ini untuk orang-orang tua, orang-orang Jawa. Baik. Nah, ini bermanfaat. Nah, saya ingin belajar mengisi bahasa Jawa belum bisa-bisa. Nah, pernah dulu di awal-awal ketika masih awal-awal pulang mengisi di daerah Naam Dungu sana, saya mencoba bahasa Jawa, di pertengahan akhirnya kembali ke bahasa Indonesia. Nah, yang mampu ikhwanifillah, karena apa? Kalau pakai bahasa Jawa sebenarnya simple, dalam artian dia yang penting datangkan satu dalil itu bisa panjang lebar. Cuman harus Naam tadi menguasai bahasanya, karena yang dipahamkan orang tua, dikasih banyak dalil juga malah tidak mudah. Nah, bahasa penting. Baik, bahasa penting. Ya. Nah, Allah yashfik, semoga sembuh. Nah, diruk ya. Ya. Bacakan Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Nah, dipegang sebagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dibacakan Al-Falaq dan An-Nas. Kalau hafal doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat ketika mendapati rasa sakit, yaitu bismillah bismillah bismillah 3 kali, kemudian a'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. Yang penting tadi Al-Falaq An-Nas ya. Baik. Kita lanjutkan. Sampai di mana tadi? Tentang bahasa. Nah, makanya panikilah yang tidak menguasai bahasa, jangan gunakan bahasa itu dengan sembarangan. Ini terkadang menimbulkan banyak apa? Tidak bagus. Antum naam main-main bahasa Jawa, ngomong sama orang tua ora. Ini jelek sekali. Naam, ya tidak pas. Ditanya naam taib, misalnya ditanya mbah-mbah di sana ketemu ora. Ini jelek. Ini anak pondok enggak tahu tata krama nanti jadi. Ya. Yang orang luar Jawa yang enggak bisa bahasa Indonesia dan bisa menempatkan, Namun nasihatkan pakai bahasa Indonesia saja yang mudah, tidak ada naam kerepotan. Baik, kecuali kalau kalian sesama teman. Jadi kalau kemudian kepada orang lain, kepada orang tua atau apalagi kepada apa? Kepada orang-orang kampung. Kemudian antum naam main-main berbicara bahasa Jawa, tidak, tidak boleh demikian. Kecuali paham betul naam menempatkan bahasa itu untuk siapa, ya, bahasa tersebut untuk siapa. Baik. Nah, di antara syarat tadi termasuk keahlian adalah keahlian tadi menyusun bahasa. Nah, makanya lughah, baik itu lughah Arabiyah ketika kita ingin menyusun dalam bentuk bahasa Arab ataupun lughah kita sendiri, ya, bahasa Indonesia, kita butuh juga apa? Mengetahui tata bahasa yang bagus. Tata bahasa yang bagus sehingga ketika menyusun tidak membingungkan. Menyusun tidak membingungkan. Tidak terlalu banyak pengulangan kata yang tidak bermanfaat. Nah, ini kadang-kadang juga seorang butuh berlatih. Penerjemahan misalnya. Penerjemahan dalam bahasa Arab banyak. Dan kalimat diawali dengan wawu. Tidak semua wawu antum terjemahkan dan. Nanti semua awalan dengan dan. Ini dalam bahasa kita tidak bagus. Nah, dan karena dan sebenarnya tidak di depan letaknya. Dan tidak digunakan untuk awal kalimat asalnya dalam bahasa kita. Ini salah satu hal yang perlu diperhatikan. Kemudian apa? Hal yang kedua, itqan, yaitu betul-betul apa? Mungkin dalam masalah penulisan. Yang ketiga, nah, mengikhlaskan niatnya. Yang keempat, qala habidahullahu ta'ala alla yakuna subiqa bima yuhni an kitabihi fayakunu kitabuhu ibaratun fayakunu kitabuhu ibaratan an ziyadati unwanin fil maktabatil islamiyah. Yang keempat, hendaknya kitab tersebut, ikhwani fillah, tidak didahului dengan kitab yang lain yang sudah apa? Sudah cukup sehingga tidak butuh lagi terhadap kitabnya. Nah, sehingga kitab yang dia karang itu hanyalah ibarat suatu tambahan judul saja dalam perpustakaan Islam. Kenapa? Karena sama sudah ada yang lebih apa? Lebih dahulu dan telah mencakup. Jadi ketika memilih juga hendaknya apa? Sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai cuma mengulang atau bahkan cuma menambah judul saja. Al-khamis, yang bagi an yakuna kitabuhu jami'an lil mawdu', hendaknya kitab tersebut, ya, yang dia karang mencakup permasalahan yang sedang diperbincangkan. Jami'an lil mawdu'. Nah, mencakup permasalahan. Min taharris sihah, ini yang paling penting, yaitu berupa taharris, yaitu betul-betul memperhatikan kesahihan. Yang pada zaman ini, khalifah kebanyakan naam tidak memperhatikan kesahihan, apalagi naam dari ashabul laski an-naskhi wal lask, yaitu cuman copy paste. Yang penting kalimat bagus cuplik, kalimat bagus cuplik, tidak peduli naam riwayatnya sahih atau tidak. Watanbih ala ma yuhim, dan memberikan peringatan, catatan terhadap apa-apa yang penting. Bihaitu la yatruku syai'an li ahadin sabaqahu illa istafadahu. Nah, di mana dia tidak meninggalkan sesuatu pun yang dibawa oleh seorang yang telah mendahulunya kecuali dia mengambil faidah darinya. Wa la yatruku li muta'aqqibin syai'a, dan tidak meninggalkan kepada orang yang belakangan dalam masalah ini sesuatu pun, dalam artian tidak menyisakan tanda tanya atau menyisakan lubang yang harus ditutup oleh orang yang datang setelahnya. Tapi betul-betul sudah kokoh bangunan. Dan untuk kokoh, ya, dia kumpulkan materi dari kitab-kitab yang ada sebelumnya. Kemudian As-sadis yang keenam, in qasadal ikhtisara wa hadha asbahu ghayata kathirin minal qurra'i fi hadhihi al-a'sar. Apabila dia menginginkan untuk meringkas, dan ini menjadi tujuan kebanyakan para qurra di zaman ini, afanibillah. Tayyib, kebanyakan para qurra di zaman ini, wa fi ba'dil halati yatahattamu alaihi al-mawdu' al-ikhtisar. Dan pada sebagian keadaan-keadaan mengharuskan pembahasan itu diringkas. Fa in kana kadzalika jama'a zimatan mawdu'i bi uslubin balil wa ibaratin wajizatin ma amkanahu dzalik. Tayyib, maka bila demikian kondisinya, ketika dia membutuhkan untuk meringkas, ya hendaknya dia mengumpulkan azimmatal maudhu', yaitu pokok utama dari tema tadi, dari pembahasan tersebut, dengan dengan uslub yang baligh, yaitu dengan dengan metode penyampaian yang mengena dan ibarat yang ringkas semampu dia. Yang ketujuh, ala yakuna kahali ba'dil mu'asirina ya'midu ila kitabin qad hukika iddata tahkikatin fayuhakkikuhu wala yazidu ala al-muhakkikil awal illa ziyadata makhtutin au tashiha ba'dil akhtak. Tandanya kondisi dia tidak seperti keadaan sebagian mu'asirin, yaitu sebagian orang-orang di zaman ini, yang dia dia yamidu ila kitab, dia berkonsentrasi kepada suatu kitab, kemudian yang sudah ditahqiq, ya kitab tersebut sudah ditahqiq beberapa tahqiq, tahqiq fulan cetakan sudah banyak, kemudian dia berusaha untuk mentahqiqnya, tapi ternyata tidak menambah kecuali hanya tambahan makhthutat saja. Taib, atau hanya membenarkan kesalahan-kesalahan sedikit yang ada sebelumnya. Tapi indahnya akhwani fillah, ketika mentahqiq ya makhthutat, kemudian atsar, hadis dan yang lainnya, betul-betul berusaha untuk diteliti dengan sedetailnya. Taib. Kemudian yang kedelapan, wafa'uhu bi syartihi fi, hendaknya dia menunaikan syarat dia dalam penulisan. Syarat dia dalam menulis apa? Biasanya orang menulis punya syarat yang dia ingin sampaikan dalam buku tadi. Fa in ishtarata sihhata iltazama bidzalik, apabila dia mensyaratkan sahih, maka hendaknya dia konsekuen. Wa in syarata al-isti'aba waffa bidzalik, apabila dia mensyaratkan untuk mencakup permasalahan secara tuntas, ya usahakan untuk memenuhinya. Wal aula lahu alla yadhkura ma lam yasiha illa ma abayani dhafi. Dan yang lebih utama baginya untuk tidak menyebutkan hal-hal yang tidak sahih kecuali dengan menjelaskan kedhaifannya. Jadi kalau mau menyebutkan hadis yang dhaif, ya jelaskan kedhaifannya. Apabila diperlukan untuk menjelaskan bahwasanya hadis tersebut banyak tersebar di kalangan manusia sebagai tanbih. Yang kesembilan, ayat sudanaf al-muslimina walau ghadibu. Ini penting. Hendaknya dia memaksudkan kemanfaatan kaum muslimin walaupun mereka marah. Walaupun mereka marah, ya ikhwan fillah. Karena sebagian hal kaum muslimin tidak suka untuk dijelaskan. Misalnya pada hari-hari ini mengenai hukum demokrasi misalnya. Taib, hukum demokrasi. Taib, kemudian ada penulisan buku tentangnya. Ini kemanfaatan bagi kaum muslimin walaupun manusia banyak yang marah. Taib, walaupun manusia banyak yang marah. Tentang peringatan terhadap kaum muslimin dari dari kesyirikan-kesyirikan. Dari ritual-ritual bid'ah dan seterusnya. Idza kana bil kitabi amrun bi ma'rufin aw nahyun 'an munkarin wala yakun qasduhu irda'an nas liyarujal kitab. Ini penting ya hadirin. Aw liyatira saytahu. Tayib. Hendaknya apa? Jangan sampai tujuan dia adalah keridhaan manusia saja sehingga kitabnya laris. Jangan. Jangan yang menjadi tujuan kitabnya laris terjual, tapi yang menjadi tujuan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Jangan pula naam agar sekedar apa namanya terkenal, bisa apa, bisa sampai kemana-mana. Karena ini adalah apa celah-celah syaitan yang naam banyak apabila menimbulkan naam penyimpangan niat dari para penulis. Yang ke-10, alla yukthiru minal kalami kama yukthiru min dzikril adillah. Hendaknya dia tidak memperbanyak kalam, ya, ucapan-ucapan dia. Nah, sebagaimana dia memperbanyak dalam menyebutkan dalil. Tayyib. Ala ma yuharriruhu minal kitabi wa sunnah tsumma yu'aqibuhu bima tayassara min aqwalil a'immah. Hendaknya apa? Jangan terlalu bertele-tele dari kalam kita, tapi apa? Sebutkan dalil, kemudian sebutkan kalam a'immah. Ini apa? Akan lebih bermanfaat. Yang ke-11, alla yaf'ala fi'la ba'dil mu'asirin al-muqaddimah thuluthul kitab wal-fahari thuluthul kitab wal-nas al-muhaqqaq thuluthul kitab au aqal wa ba'duhum yaj'al al-muqaddimah nisfal kitab wa nisfal akhar al-kitab ma'a tahqiqih. Ini juga tanbih yang Naam Syamukbil dulu juga memberikan peringatan, yaitu ketika seorang mentahqiq ifanifilah, jangan sampai keadaannya seperti keadaan sebagian mu'asirin pada zaman ini, ya, muqaddimah sepertiga kitab, kemudian daftar isi sepertiga kitab, daftar isi dengan berbagai macam bentuk naam fihris, ada fihris hadir, fihris ayat, fihris naam athar. Walaupun ada manfaatnya ikhwan fillah, cuman akhirnya apa? Kitab aslinya cuman dapatnya sepertiga. Nas yang ditahqiq tinggal sepertiga atau kurang. Sebagian lagi menjadikan muqaddimah setengah kitab. Kemudian setengah yang lainnya kitab dengan tahqiqnya. Baik. Sehingga seorang pembaca ingin sampai pada kitab yang ditahqiq harus membaca setengah kitab dulu. Ini terlalu panjang, padahal inti seorang ketika membaca misalnya As-Sunnah Ibn Abi Asim, ya, orang pertama kali ya ingin membaca apa? Perkataan Ibn Abi Asim, bukan perkataan muhakkiknya. Baik. Qala Haji Khalifah fi Kashfid Dunun an asamil kutubi wal funun. Haji Khalifah mengatakan dalam kitab ini, فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُنْكِرُ التَّصْنِيفَ فِي هَذَا الزَّمَانِ مُطْلَقًا وَالْوَجْهَ لِإِنْكَارِهِ مِنْ أَهْلِهِ. Tayyib. Di antara manusia ada yang mengingkari naam at-tasnif, yaitu mengarang di zaman ini secara mutlak. Beliau katakan tidak ada sisi kebenaran untuk pengingkaran yang demikian itu bagi orang yang punya keahlian. Wa inna ma yahmiluhu alayhi at-tanafusu wal hasadul jali baina ahli al-a'sar. Dan hanyalah pengingkaran itu ketika ada orang mengarang, menyusun kitab, diingkari. Misalnya, enggak ada. Selama dia punya keahlian untuk mengarang, kita ikut berbahagia. Nah, cuman pengingkaran ini hanyalah muncul dikarenakan apa? Karena tanafus, karena ingin apa? Berlomba-lomba, ingin dia yang lebih tinggi, ingin dia yang lebih tenar. Hati-hati. Hasad yang mengalir naam di antara apa? Penduduk di zaman ini. Walillahi darul qail fi nadhmi kulli man la yara al mu'asira syai'a wa yara lil awa'il taqdima. Inna dzaakal qadim. Inna dzaakal qadim. Kana hadithan wa sayamqa hadzal hadithu qadima. Tayyib. Dan sungguh bagus, ya, walillahi darul qa'il menunjukkan apa? Ungkapan nah, pujian. Sungguh bagus, ya, perkataan seseorang dalam nadhamnya. Qul liman la yara al-mu'asira syai'a, katakanlah bagi orang yang mengatakan nam bahwasanya, atau katakanlah bagi orang yang tidak memandang kepada orang yang sezaman dengannya ini na'am memiliki nilai sedikit pun. Wa yara lil awa'in taqdima, dan dia melihat kepada orang-orang yang terdahulu. Itulah apa? Mereka-mereka yang memiliki apa? Kemajuan. Maka katakan kepada orang seperti ini dalam artian apa? Sekarang katakan kepada orang yang mengingkari orang yang sezamannya bahwasanya orang sezamannya itu sudah tidak perlu ngarang, sudah dicukupkan dengan kitab-kitab terdahulu. Maka katakanlah dengan logika yang sangat bagus ya pada bila di sini. Inna dzakal qadim kana haditha. Orang-orang terdahulu itu dulu di zamannya juga apa? Juga orang-orang baru ya tidak? Orang-orang baru. Coba kalau Imam Bukhari sekarang, Imam Bukhari kemudian sudah kita tidak perlu ngarang, sudah cukup dengan kitab Imam Ahmad, kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Malik. Karena apa? Pada zaman Imam Bukhari juga orang baru di zaman itu. Ya tidak. Tapi apa? Inna dzakal qadima kana haditha. Orang-orang terdahulu juga di zamannya dia adalah orang baru. Naam, wa sayabqa hadzal haditsu qadima, dan naam akan tetap ada. Jika kitab ini apa terjaga, maka kitab yang baru ini pun kalau berlalu zaman, berlalu lagi ini akan menjadi sesuatu yang qadim, paham enggak? Coba perhatikan kitab Bukhari. Di zamannya Imam Bukhari mengarang. Dan saat itu tentunya kitab baru. Kemudian Imam Bukhari meninggal, berlalu sampai zaman kita. Zaman kita berarti kitab Imam Bukhari kitab terdahulu. Demikian pula orang yang mengarang zaman ini. Mengarang di zaman ini. Berarti di zaman ini hadis sesuatu yang baru. Setelah orangnya meninggal, kitabnya terjaga 20 tahun lagi, kita dianggap orang terdahulu. Iya, ini maksudnya. Taib. Wa'lam, dan ketahuilah, anna nata'ijal afkari la taqifu an inda haddin. Ketahuilah bahwasanya buah-buah pemikiran itu tidaklah naam berhenti pada suatu batas. Ya, karena pikiran yang fani fil tidak akan berhenti dari zaman ke zaman, apalagi naam perkara-perkara muncul. Tayyib, kita kalau perhatikan bagaimana muamalah saat ini, berbagai macam bentuk fani fil, walaupun ada pokoknya, ada poros dalam masalah muamalah syar'iyah. Tapi apa bentuk-bentuk yang muharram banyak sekali yang terkadang harus dijabarkan masing-masingnya. Setiap naam tahun mungkin ada bentuk baru. Tapi kita kecil dulu atau mungkin 5 tahun yang lalu saja, perdagangan online enggak seperti ini kondisinya ya tidak. Enggak ada orang tanya tentang sistem apa? Sistem dropshipper. Naam, tayyib. Tapi sekarang hampir naam kebanyakan dagangannya dagangan online. Baik. Jadi nata'ijal afkar la taqifu 'inda haddin. Wa tasarrufatil andari la tantahi ila ghayatin. Dan apa? Dan perubahan-perubahan pandangan itu tidak akan apa? Berhenti pada suatu puncak, yaitu pada suatu batas, ya. Namanya pandangan manusia berubah-ubah. Balikul li alimin wa muta'allimin minha haddun yahlizuhu fi waqtihil muqaddar lahu. Bahkan bagi setiap alim dan orang yang belajar dari pemikiran dan apa perubahan-perubahan pandangan itu punya apa bagian kait yang dia akan apa mendapatkannya pada waktu yang telah ditentukan untuknya. Walaysa li ahadin an yuzahimahu fi li'anna al-'alim al-ma'nawi wasi'un kal bahri az-zakhiri wal faydil ilahi laysa lahu inqita'un wala akhir Wal ulumu manhun ilahiyah wa mawahib nam tayyib wa mawahib sumdaniyah fa ghairu mustab'ad an yudakhar li ba'dil mutaakhirin ma lam yudakhar li katsirin minal mutaqaddimin fala taghtar bi qawlil qa'il ma tarakal awwalu lil akhir. Tapi intinya, nah, perkataan Haji Khalifah di sini akhwanillah, bahwasanya peluang untuk seorang mengarang dan menyusun ini masih sangat banyak. Karena ilmu akhwanillah itu adalah apa? Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak terputus. Ya, ilmu itu anugerah dari Allah. Naam. Sehingga apa? Tidak menutup kemungkinan ada perkara yang memang Allah simpan untuk sebagian mutaakhir yang tidak disimpan atas apa? Orang-orang mutaqaddimin. Perhatikan. Nah, pada zaman Imam Malik, Imam Ahmad dan seterusnya akhwanillah, sebelum datangnya Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, ini hikmah yang besar untuk kita ambil contoh. Karena seandainya manusia di zaman Bukhari dan Muslim kemudian sudahlah mencukupkan dengan apa yang ada itu, tentunya tidak akan keluar Sahih Bukhari dan Muslim. Menunjukkan apa ikhwan fillah, terkadang Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan orang yang datang belakangan untuk apa? Membawa suatu pembaharuan. Baik, membawa suatu pembaharuan. Sehingga jangan terkecoh dengan perkataan seseorang yang mengatakan generasi awal sudah tidak meninggalkan lagi sesuatu pun bagi generasi yang akhir. Cuman penting di sini untuk dipahami ini dalam masalah apa? Dalam masalah karang mengarang. Dalam masalah apa? Naam susun menyusun, bukan dalam masalah syariat agama. Kalau dalam masalah syariat, adakah yang masih tertinggal? Ada tidak Rufi? Kalau masalah syariat agama ini, naam tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Semuanya sudah diterangkan oleh apa? Oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini masalah syariat. Adapun dalam masalah penyusunan ini jelas masih peluang masih banyak dalam artian kenapa? Karena penjelasan-penjelasan itu beda-beda masing-masing zaman. Zaman sekarang fanifilah, kalau mau dijelaskan dengan lugah ulama mutaqaddimun terkadang enggak paham. Maka kita bisa bedakan saja, kita membaca kitab Syaikh Ibnu Utsaimin dengan membaca kitab ulama-ulama mutaqaddimun akan sangat apa lebih gamblang kalau kita baca kitab Syaikh Ibnu Utsaimin karena bahasanya enggak sesuai dengan bahasa zaman kita. Ini. Ulama mutaqaddimun bahasanya ringkas padat. Karena memang orang pada zaman itu mungkin enggak banyak bicara, tapi pemahamannya mantap. Sekarang orang zaman kita alhamdulillah ya terlalu banyak bicara. Nah, sehingga kalau enggak dijabarkan panjang itu enggak mudeng-mudeng. Ya. Baik. Ini kesimpulan dari apa yang disebutkan oleh Haji Khalifah. Adapun di bawahnya sama apabila yaitu bantahan untuk kalimat tadi. Yang intinya bahwasanya kalimat tadi kalimat yang berbahaya, matarakal awwalu lil akhir. Kenapa? Karena akan menutup peluang bagi para ulama untuk mereka apa? Mereka mengarang kitab sebagai bentuk dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa? Menjadikan seorang talibul ilmi akhirnya pada ada semangat. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Kitab-kitab para ulama terdahulu ikhwanifillah masih banyak yang butuh untuk apa? Di khidmah, yaitu kita berusaha untuk memunculkannya pada umat. Kita kembali kepada kalam Ibnu Jamaah di akhir bab akhir adab yang ke-12 ini, beliau mengatakan setelah menjelaskan dipersyaratkan untuk seorang mengarang adalah keahlian, beliau mengatakan amma man lam yata'ahhal lidzalik fal inkaru alaihi muttajihun lima yatadammanahu minal jahli. Adapun orang yang tidak memiliki keahlian untuk menyusun mengarang, maka pengingkaran atasnya sangat apa? Sangat pas. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya kejahilan. Tayyib. Wa taqriru man yaqifu ala dhalika tasnifi bihi. Tayyib. Wa li kaunihi yudayyi'u zamanahu fima lam yutqinhu. Tayyib. Wa yad'u al-itqan alladhi huwa ahra bihi minhu. Tayyib. Jadi fal ingkaru alaihi muttajih, pengingkaran atasnya itu sangat tepat. Kenapa ya ikhwan fillah? Yang pertama lima yatadammanahu min al-jahli, karena na'am yang terkandung di dalamnya berupa kejahilan. Dia tidak mampu kok nulis. Berarti isinya ya ada kejahilan. Kemudian apa? Wa taqrir man yaqifu ala dhalika tasnifi bihi. Juga apa? Dikarenakan akan ada yang apa? Yang menetapkan siapa saja yang mendapati kitab tadi. Mungkin akan ada orang yang mencocoki. Ini bahaya sehingga diikuti. Sesuatu yang padanya kejahilan kalau diikuti akhirnya menyeru kepada kejahilan. Kemudian walikaunihi yudayyi'u zamanahu fima la yutqinhu. Alasan yang ketiga karena dia akan menyia-nyiakan waktunya pada hal-hal yang dia tidak apa? Tidak menguasainya. Nah, cuma capek saja buang-buang waktu. Kemudian apa? Wa yada'ul itqan alladhi huwa ahra bihi minhu, dan dia meninggalkan keitqanan yang lebih pantas. Naam. Untuk apa? Untuk dia usahakan. Jadi jangan terburu-buru. Naam. Hendaknya kita apa? Mengisi dulu. Makanya belajar ya kita. Belajar lebih giat, baik itu menghafal, naam, maupun memahami, taib, dan mencatat dengan apa? Sebaik mungkin. Dari apa? Faedah-faedah yang didapat. Kitab ikhwanul fillah, terkadang seorang yang sudah belajar suatu kitab coba ditalkhis pada catatan dia dari kalam-kalam para ulama, dari kitab yang telah dia lewati, kalam-kalam yang bagus yang butuh saya hafal misalnya. Nah, ini penting. Tayyib. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu adalah buruan dan menulis itu adalah apa? Ikatannya. Tayyib. Seperti ikatannya. Qayyid suyudaka bihibalil watiqah, maka ikat buruanmu dengan tali yang kuat. Fa inna min al-hamaqati an tasida ghazalatan thumma tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Karena merupakan apa? Kepandiran seorang sudah berburu capek-capek dapat ghazalah, yaitu dapat kijang. Kijang adalah buruan paling bagus yang diincar oleh para pemburu. Sudah dapat kijang, kemudian apa? Setelah itu apa? Tatruku habain al khalaiqi taliqah. Dibiarkan saja tidak diikat. Sudah dapat dibiarkan di tengah-tengah kerumunan orang. Ya, lepas lagi. Nah, tayyib. Kalau enggak diambil orang. Barakallahu fikum, nasallallahu taufik wassalam wa alhamdulillah.